قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Dia katakan at-tahiyatu lillah. Ini bacaan tasyahud awal. Demikian pula tasyahud akhir dibaca seperti ini. Bacaan tasyahud namanya. Ya, bacaan tasyahud. Pembahasan pertama, apa hukum lafaz baca tasyahud? Itu dulu sebelum kita masuk bacaan. Berselisih para ulama terkait dengan hukum membaca tasyahud. Terkait dengan hukum membaca tasyahud. Orang-orang Hanafiyah, Malikiyah menganggap bahwa bacaan tasyahud hukumnya sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Sementara orang Syafi'iyah dan Hanabi menyatakan bahwa baca tasyahud hukumnya adalah wajib. Dan ini yang benarnya. Karena ada hadis Ibnu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimallahu taala di Sahih Al-Bukhari Al-Albani. Dengan lafaz kunna naqul fi sholati qabla an yufrad 'an at-tashahhud. Adalah kami berkata dalam sholat sebelum diwajibkannya tasyahud. Diwajibkannya apa? Tasyahud. Jadi sebelum diwajibkan, setelah itu berarti diwajibkan. Ini pendapat yang benarnya. Kemudian dia membaca doa tasyahud. Dia membaca doa tasyahud. Doa yang dibawa oleh penulis ini doa tasyahud. Ya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala dalam riwayat Imam Muslim. At-tahiyatu lillah, salawatu wa thayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadihi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh kita baca itu, enggak apa-apa, kan itu riwayat Imam Muslim. Ada juga lafal lain yang disebutkan oleh para ulama, yaitu bacaan tasyahudnya Ibnu Abbas. Itu tadi ada tasyahudnya Ibnu Mas'ud. Ada tasyahud Ibnu Abbas awalnya yang beda, yaitu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Kalau tadi at-tahiyatul lillah wassalawatu wattayyibat, at-tahiyatul lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Kalau tasyahud Ibnu Abbas at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah, lillahnya diakhirkan, kemudian ada kata al-mubarakat. At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah, setelahnya sama, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, sama. Iya, ini terkait dengan masalah bacaan tasyahud yang kedua. Ada juga tasyahud yang boleh juga dibaca, tasyahudnya Umar bin Khattab. Boleh juga tasyahudnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala, yaitu dengan bacaan yang beda juga sedikit, awalnya akhirnya sama semua. Awalnya yaitu dengan bacaan at-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-thayyibatu shalawatu lillah. At-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-thayyibatu shalawatu lillah. Ini tiga jenis lafaz tasyahud. Semuanya boleh. Siapa yang bisa melakukan ini di solat ini, solat ini, solat ini, dapat. Itu lebih sempurna dalam mengikuti sunnah. Fahada aslahu marubi anin Nabi SAW fit tasyahud. Ini kata beliau yang paling sahih. Maka itu yang dipilih oleh orang Hanafi. Ini yang paling sahih. Apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW dari lafaz tasyahud. Ya, dari lafaz tasyahud. Alhamdulillah. Karena lafaz tasyahud ini yahlifu Rasulullah. Ada dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kalau tadi tasyahudnya Ibn Abbas, itu dalam riwayat Imam Muslim saja. Kemudian tasyahudnya Umar Ibn Khattab, itu ada dalam riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta. Jadi yang paling sahih ini, yang Ibn Mas'ud. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Iya. Suma yakul, kemudian dia membaca, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, itu membaca salawat. Membaca salawat ini kalau di tasyahud akhir disepakati akan adanya. Di tasyahud awal itu diperselisihkan. Di tasyahud awal apakah ada solawat, itu diperselisihkan. Iya. Ada yang menyatakan bahwa di tasyahud awal itu ada juga solawat. Itu ada juga apa? Solawatnya. Di pendapat orang Syafi'iyah ada solawatnya. Mereka berdalil dengan hadis Nabi SAW setelah diajarkan bacaan tasyahud tadi itu. Ada lafaz setelahnya, fal yatakhayyar ma syaa'a minad du'a. Maka hendaklah dia pilih apa yang diinginkan dari doa. Ya, termasuk doa yang disyariatkan adalah selawat. Adalah apa? Selawat. Ini yang mereka pakai berdalil. Ya, sementara ulama yang lain mereka mengatakan bahwa dalam tasyahud awal tidak ada salawat. Tidak ada salawat. Karena yang diinginkan dengan tadi itu, hak lafaz tadi itu. Hendaklah dia memilih dari doa apa yang dikehendaki, maksudnya tasyahud akhir. Maksudnya adalah tasyahud akhir, bukan tasyahud awal. Dan ini yang zahirnya dari pengajaran Nabi. Karena Nabi ajarkan tasyahud ini beda. Nabi ajarkan tasyahud itu beda. Ada yang tasawuf tadi itu, dan ada juga apa? Solawat. Ada juga solawat. Iya. Yeah. Dan para ulama berselisih tentang solawat. Tentang solawat. Hukumnya. Di tasawuf akhir. Kalau tasawuf awal kan sudah diperselisihkan. Yang benarnya, walaupun ada ihtimal bahwa memang hal itu disyariatkan pada tasawuf awal. Tapi yang benarnya tidak. Ya. Yeah. Dilihat dari qarinah periwayatan hadis. Kemudian salawat ini apa hukumnya di tasyahud akhir juga khilaf. Ya, setelah mereka sepakat yang akan disyariatkannya, mereka khilaf hukumnya wajib atau sunnah atau rukun. Paham kan? Sepakat kalau disyariatkan, tapi hukumnya itu. Ya, hukumnya. Ada mengatakan fardu, rukun. Ada mengatakan wajib. Ya, batas sholat kalau ditinggalkan sengaja. Ya, kalau ditinggalkan karena tidak sengaja, maka cukup ganti dengan sujud sahwi. Ada mengatakan hukumnya adalah sunnah. Yang paling pertengahan dalam masalah ini, walaupun kalau kita lakukan untuk keluar dari silang pendapat itu lebih aman. Yang paling pertengahan adalah, ya, ketika para sahabat, walaupun ini nanti ada di bantai. Ya, sebagian ulama mengatakan wajib. Karena ketika para sahabat datang kepada Nabi SAW mengatakan, kami telah tahu, telah mengetahui bagaimana bersalam atasmu, yaitu tadi assalamualaikum. Bagaimana bersolawat atasmu? Itu pertanyaannya. Kata Nabi, fakulu, maka katakanlah. Ini lafaz perintah. Lafaz apa? Perintah. Maka katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad. Pengajaran solawat. Dalam perintah itu sebagai ulama mengatakan tasyahud adalah wajib. Walaupun hadis ini dibantah oleh orang-orang mengatakan sunnah. Dan memang bantahannya wajib. Ada sisi kekuatannya. Nah, ini hadis datang dalam bentuk jawaban Nabi terhadap pertanyaan. Ya, jawaban dari pertanyaan itu biar sunnah pasti dibilang. Katakanlah, pasti karena namanya ketika orang bertanya, apa yang saya bilang kalau begini? Ya bilang begini, kan perintah. Ini bantahannya kuat sekali memang. Jadi memang Nabi bilang, katakanlah, ini kan setelah apa? Setelah ada pertanyaan. Perintah yang datang karena pertanyaan itu tidak menunjukkan wajib. Perintah yang datang karena pertanyaan itu tidak menunjukkan apa? Wajib. Tapi ini adalah perintah irsyad. Perintah apa? Irsyad. Atau perintah irsyad? Tuntunan. Iya, sama dengan. Kan mereka masalahnya, mereka sepakati bahwa doa ya yang diajarkan kepada Abu Bakar ketika tasyahud, apa itu doanya? Ya. Apalagi itu? Hah? Apalagi doanya Abu Bakar itu? Yang diajarkan oleh Nabi SAW? Apa? Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini doa itu juga diperintah oleh Nabi terhadap Abu Bakar. Abu Bakar bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ajarkan kepada saya doa yang saya baca dalam salat. Kata Nabi, ucapkanlah, sangat perintah. Dan mereka sepakati kalau ini adalah apa? Sunnah, itu masalahnya. Itu masalahnya. Maka saya katakan tadi itu. Walaupun mengatakan sunnah ada sisi karena diperintahkan, tapi dibantah. Ini perintah setelah datang apa? Pertanyaan. Setelah datang apa? Pertanyaan. Ini perintah irsyad namanya. Perintah tuntunan, bukan perintah wajib. Perintah tuntunan, bukan perintah wajib. Untuk keluar dari silang pendapat itu yang kita lakukan. Kan disepakati akan disyariatkannya. Yang diperselisihkan tentang apa? Hukumnya, apakah wajib atau sunnah? Ya, apakah wajib atau sunnah? Kemudian wa yastahab ayyata'awwad min adzab jahannam. Pada hari ini disunnahkan untuk berlindung dari azab jahannam. Wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Padahal ini juga diperintah. Padahal ini juga apa? Diperintah. Tapi mereka bilang apa? Sunnah. Padahal Hanabilah sendiri yang mengatakan wajib itu tadi ya. Salawat. Hanabilah sendiri yang mengatakan apa? Wajib salawat. Sementara mayoritas ulama yang lain mengatakan salawat itu hukumnya adalah apa? Sunnah. Dan banyak daripada ulama yang condong terhadap pendapat sunnah. Kenapa? Karena ada salah seorang sahabat. Iya? Ditanya oleh Nabi SAW tentang doanya. Yang dia baca dalam tasyahud. Dan dia tidak katakan salawat. Dia tidak katakan apa? Salawat. Ini diantara pendapat yang mengatakan apa? Zahir sekali yang mengatakan apa? Sunnah. Kemudian dia membaca ini. Tahu dari empat perkara. Ini hukumnya sunnah walaupun juga ada perselisihan. Karena ada di antara ulama menyatakan wajib untuk ta'awud dari empat perkara. Mereka katakan wajib karena Nabi tidak pernah meninggalkannya. Ya, yang benarnya adalah sunnah sebagaimana dikatakan di buku. Thumma yusallim an yaminihi. Assalamualaikum warahmatullahi. Wan yasari kadali, dan di kirinya juga seperti itu. Iya. Hukum salam. Salam merupakan rukun dan rukun salat menurut pendapat mayoritas ulama. Berbeda dengan orang Hanafiyah, mereka mengatakan tidak rukun salam dalam salat. Iya. Tapi yang benarnya adalah rukun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Tahrimuha takbir wa tahliluha at-taslim. Kita enggak akan dianggap keluar dari salat kalau kita tidak salam. Ya. Tidak salam. Iya. Ini salam pertama. Tentunya. Kemudian mereka berselisih tentang salam yang kedua. Salam yang kedua. Apa hukumnya? Apakah sama dengan salam yang pertama? Kadang perselisihan. Iya. Orang Malikiyah Syafi'iyah dan salah satu riwayat dari madhab Hanabila, salam yang kedua adalah sunnah. Maksud ini adalah pendapat mayoritas ulama. Salam kedua hukumnya adalah apa? Sunnah. Sementara pendapat lain dari madhab Hanabila, salam yang kedua juga sama dengan hukum salam pertama. Rukun salat. Dan itu dipilih oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullahu taala. Iya. Dan itu dikuatkan juga oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Iya. Dan yang lainnya. Cuma mayoritas berpendapat yang pertama saja. Apa dalilnya? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Tahrimnya adalah takbir. Kan hadis itu jadi dipakai berdalil. Hadis itu yang dipakai untuk berdalil akan rukunnya. Nabi katakan tahliluha tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Kata mayoritas, satu salam itu sudah dibilang salam. Kalau kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi, itu sudah dibilang apa? Salam. Butuh dua kali atau satu kali? Paham? Arti kalimat taslim itu satu salam saja sudah cukup. Maka yang kedua itu adalah sunnah. Yang pertama itu adalah rukun. Paham kan? Yang pertama adalah rukun. Adapun bentuk salam, itu sudah dikatakan oleh penulis di antara salah satunya. Assalamualaikum warahmatullahi, kiri, kanan, kanan, kiri. Paham kan? Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Iya? Boleh juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dinukil dari sebagian salaf. Assalamualaikum warahmatullahi, boleh dinukil dari salaf. Boleh juga lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya? Boleh dinukil dari salaf. Boleh juga hanya bilang assalamualaikum. Ya, boleh juga. Itu dinukil dari salaf. Kenapa? Karena itu semua masuk dalam bentuk apa? Taslim, salam. Ya kan? Salam. Iya, ini hal-hal selesai. Wa in kanat shalah aktsar min rak'atain, kalau salat lebih dari dua rakaat, baru belum jelaskan ulang. Nah, atau ba'da tasyahudil awal, maka dia bangkit setelah tasyahud pertama karena wudhihi minas sujud. Seperti bangkitnya dari sujud yang pertama di rakaat ganjil. Artinya apa? Menurut Hanabila, kalau bangkitnya kan tak duduk istirahat. Kan gak ini? Berarti sama duduk ya, otomatis polisi ini sudah istirahat karena tasyahud. Tapi bangkit dengan apa? Bersandar kepada kedua kaki atau kedua tangan? Ah, tergantung kemari itu yang kita bahas. Paham kan? Dan yang benarnya bersandar kepada kedua tangan. Kepada kedua tangan. Sama pembahasannya, apakah dikepalkan atau dibuka. Sama semua pembahasannya. Hadis yang mengepalkan itu dhaif. Nah, hadis Ibn Umar. Hadis Ibn Umar. Kan dalam sanadnya terdapat apa kemari? Rawi yang bernama Al-Haytham Ibn Imran. Imran ya? Iyalah, ingat ya Imran. Al-Haytham ibn Imran, dia adalah rawi yang majhul, tidak dikenal. Ya, paham Imran? Makanya dia didhaifkan hadisnya oleh Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Kemudian, tsumma yusalli rak'atain. Kemudian dia salat dua rakaat. Artinya kalau empat rakaat maksudnya. Kalau empat rakaat. La yaqra'u fihima ba'da al-Fatihah syai'a. Dia tidak membaca setelahnya setelah Al-Fatihah sedikit pun. Paham kan? Kalau rakaat pertama kedua baca. Kalau rakaat kedua ketiga keempat tidak baca setelah Al-Fatihah apapun. Dan ini disepakati, tidak ada silang pendapat. Tidak ada silang pendapat. Iya, walaupun ada sedikit yang menyatakan dia baca, tapi yang benarnya tidak baca. Ya, ya paling sedikit itu adalah pendapat mayoritas ulama. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga pula Imam Muslim dari Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina fayaqra fi dhuhri wal 'ashr bi raq'atayn ulayayn bi fatihatil kitab wa suratayn wa yasmi'una al ayat ahyanan wa kana yutawwilu raq'atal ula min adh-dhuhri wa yaqsir ath-thaniyah kadhalika fi subh. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami, maka beliau baca di dhuhr dan asar di dua rakaat pertama, ya, di dua rakaat yang pertama dengan Fatihah dan dua surat. Nah, belum kadang memperdengarkan kami, kadang memperdengarkan kami ayat, dan belum memperpanjang rakaat pertama dari dhuhr dan memperpendek di yang kedua. Ya, demikian pula pada subuh. Ini kan jelas. Ini jelas. Iya. Kemudian kata beliau, fa idza jalasa li tasyahudi akhir, kalau dia duduk untuk tasyahud akhir, maka tawarruk. Maka dia duduk tawarruk. Maka dia duduk tawarruk. Kalau duduk tawarruk di tasyahud yang punya dua tasyahud, ini tidak ada silang pendapat. Yang silang pendapat itu bagaimana kalau sholat hanya satu tasyahud? Duduknya tawarruk atau tiros? Ini saja yang silang pendapat antara Syafi'iyah dengan ulama yang lain. Dengan ulama yang lain, kalau orang Syafi'iyah mengatakan tawarruk di setiap tahiyat akhir, apakah satu kali tahiyat atau dua kali tahiyat. Tapi yang benarnya pendapat mayoritas, enggak. Kalau duduknya, kalau tasyahudnya cuma satu kali duduk, ya tiros, itu yang benarnya. Karena dalil orang Syafi'iyah satu-satunya adalah hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Sementara ada hadis Abu Humaid As-Sa'idi itu menjelaskan sholat yang memiliki dua tasyahud. Tidak cocok dipotong akhirnya. Tidak cocok kalau dipotong apa? Akhirnya. Karena kita harus baca konteksnya dari awal sampai akhir, ternyata sholatnya memiliki dua tasyahud. Itu yang dipakai. Tapi mereka langsung ambil itu yang terakhir. Ya, yang terakhir. Jadi duduk tawarruk. Gimana cara duduk tawarruk? Panas sobarin jelah yumna wa farosal yusro wa akhroja an yaminihi. Iya? Dia bilang, maka dia tancapkan kaki kanannya, kemudian dia hamparkan kaki kirinya, dan dia keluarkan ke arah kanannya. Keluarkan ke arah kanannya. Keluarkan ke arah kanan di sini ada beberapa bentuk. Pertama, keluarkan di bawah apa? Betis di bawahnya, atau keluarkan antara betis dan paha. Boleh. Duduk di atas warok. Duduk di atas pantat. Tawarruk itu duduk di atas pantat. Tidak duduk di atas kaki. Paham kan? Dia tancapkan kaki kanan. Kemudian dia keluarkan kaki kirinya. Keluarkan di sini ada dua sunnah. Ada dua apa? Sunnah. Sunnah pertama, kita keluarkan di bawah betis, antara lantai dan betis berarti. Paham? Bisa juga kita keluarkan antara betis dan paha. Paham kan? Berarti di tengahnya. Kita kasih masuk. Paham mana? Hah? Hmm? Yang kedua? Iya. Coba contohkan. Hah? Masa tidak bisa? Hah? Contoh dulu. Gimana ini? Ahmad Datamin Nur. Alhamdulillah Muhammad Nur di depan. Seumur hidupku baru kulihat. Alhamdulillah. Sadar. Gimana Muhammad Nur? Duduk tawarruk. Kasih tahu, lihat dulu Ahmad. Di bawah sini Ahmad. Sudah, lihat itu. Lihat aja. Yang kedua, antara itu Nur, antara kakinya dengan paha. Keluarkan, naikkan ke atas kaki. Telapak kaki. Iya. Telapak kaki yang di gitu. Ya, telapak kaki kiri. Kasih naik antara paha dan leng anu. Iya, bukan di atas Saudara. Kasih keluar. Susahnya di. Ini antaranya ini mah, antara pahanya tum sama lah. Iya. Iya. Nah, di situ dikeluarkan. Susah sama jam kulakukan. Lihat aja, lihat aja. Lihat, bangun mana? Itu tuh. Antum lihat aja. Cepat tuh. Paham sih? Hah? Lihat aja. Nah, itu yang kedua. Ada juga duduk yang duduk yang ketiga, itu kaki kiri yang ditegakkan ke arah kiblat juga, dikeluarkan. Keluarkan, di situ juga keluar. Jangan keluar. Jangan keluar. Ya, alhamdulillah. Itu juga sama-sama keluar. Itu juga dinukil sunnah. Bisa jadi begitu. Iya. Iya. Tiga cara yang dinukil. Semuanya boleh. Semuanya boleh. Dalam duduk tasyahud. Ini masalah mudah semua ini karena semua hukum sunnah. Cara dulu seperti ini adalah apa? Semua sunnah. Semua sunnah. Makanya para ulama mudah saja membahasnya. Karena hukumnya adalah apa? Cara duduk sunnah. Cara duduknya itu adalah apa? Sunnah. Walaupun orang duduk ada soleh, tidak apa-apa. Ahmad, misalnya patah betis. Ya, duduk bersila juga tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Iya. Kemudian, kata Allah rahmatullahi ta'ala, wala yatawarraku illa fi solatin fiha tasyahudan. Dah fil akhir minhuma. Dan dia tidak melakukan tawarruk kecuali pada salat yang memiliki dua tasyahud, yaitu pada yang terakhir dari keduanya. Memang ini saya sudah bilang tadi hilang. Berselisih para ulama tentang duduk tawarruk ini. Apakah hanya pada salat yang punya dua tasyahud atau yang satu tasyahud? Berselisih. Madhabnya orang Hanabila, madhabnya orang Hanabila, ya. Dan ini adalah pendapat dari orang Syafi'iyah, demikian pula Hanabiyah, bahwa semua duduk dalam solat itu iftirash. Semua duduk apa? Iftirash. Paham kan? Sementara yang orang Malikiyah, duduk yang sunnah katanya di seluruh duduk adalah tawarruk. Jadi pertama, kedua, tawarruk. Kalau tadi pendapat dari Syafi'iyah, demikian pula Hanafiyah, semuanya iftirash. Sebagian, satu pendapat dari mereka. Dan sementara orang-orang Hanabila, ya, mereka membedakan antara duduk yang pertama dengan duduk yang kedua. Demikian pula sebagian Syafi'iyah. Jadi memang Syafi'iyah sendiri dalam masalah ini apa? Berbeda. Dalil yang paling memutuskan dari perbedaan itu adalah hanya satu dalil saja. Karena orang Syafi'iyah juga itu berdalil dengan hadis ini. Iya, yaitu hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Iya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, kemudian ada tambahan juga dalam riwayat Imam Abu Daud disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala terkait dengan cara duduk. Lihat penukilannya yang kita butuhkan, penukilannya. Fa idza jalasa fi ruk'atain, kalau dia duduk di dua rakaat, pada dua rakaat jalasa ala rijli yusra wa nasba al-yumna, dia duduk di atas kaki kiri dan dia tancapkan yang kanan. Wa idza jalasa fi ruk'atil akhirah, lihat, berarti punya berapa rakaat ini? Punya berapa tasawuf? Dua. Inilah hadis Abu Humaid. Sebagian Syafi'iyah hanya pegang ujungnya saja hadis Abu Humaid ini. Yang ini saja. Wa idza jalasa fi ruk'atil akhirah, ini mencakup yang dua dan yang satu. Itu maksudnya kata mereka. Paham ini? Sementara siaknya, konteksnya apa? Solat yang memiliki dua tasyahud. Hadis Abu Humaid ini yang penting dalam tasyahud yang dihafal. Paham kan? Karena di perselisihan itu ini. Qaddama rijlahu yusra wa nasaba al-ukhra. Dia kedepankan kaki kirinya dan dia tancapkan yang kanan. Tahu kedepankan kaki yang dia majukan tadi di bawah kakinya tadi. Ya, wafdo. Terus wana sobal ukro wafu ada alamak adati. Dia duduk di atas pantatnya. Dia duduk di atas pantatnya. Wafi riwayat ini riwayat Abu Daud, itu riwayat Bukhari. Dalam riwayat Imam Abu Daud, faidakana firab firabiyah. Ini kan jelas ini. Riwayat Abu Daud lebih jelas. Sholat yang diterangkan oleh Abu Humaid As-Sa'idi adalah sholat yang 4 rakaat. bukan sholat yang punya satu tersebut yang dipakai berdalil. Makanya belum bawakan ini riwayat Abu Dawud. Lebih jelas, apabila belum duduk di yang keempat, tidak ada kata di yang terakhir. Tanggalnya. Jadi yang paling aman dalam masalah ini adalah jemput turuk berhadis. Kita kumpulkan itu jalan-jalan hadis, baru kita lihat. Oh ternyata, karena sebagai jalan menjelaskan jalan yang lain. Tadi kan dibilang, kalau belum duduk di yang terakhir, mengandung kemungkinan tasawuf akhir. Apakah satu kali saja atau dua kali. Tapi hadis, riwayat Abu Dawud lebih jelas. Fa'idatan ratir robi'ah. Kalau pada yang keempat, berarti berapa kali tasawufnya ini? Dua. Kotaknya begini. Maka apa? Abdo biwarokihi yusro ilal ardi. Wa akhraja qadamaihi min nahiyatin wahidatin. Ya? Ini yang cara terakhir tadi, cara duduk. Ini hadis. Cara duduk yang paling terakhir. Yang dua-duanya kaki telapak kaki ke kiri, ke kanan. Maka ketika belum duduk di rakaat keempat, maka abdo biwaroki. Belum turunkan waroknya. Ini pantat. Warok namanya. Di yang kiri. Kan yang kandas di yang kan pantat apa? Yang kiri. Betul enggak? Ketika kita duduk kan miring kan? Yang kandas apa? Yang menyentuh lantai? Yang kiri. Yang kiri. Betul lah, Mas? Ya, alhamdulillah. Yang kiri. Ilal aut ke tanah, ke lantai. Wa akhraja qadamaihi min halin min nahiyatin wahidah. Dikeluarkan kedua kakinya ke satu arah. Ini yang tadi itu yang terakhir. Kaki kanan, kaki kanan. Ya, ke arah kanan. Kaki kiri masukkan di bawah ke arah kiri. Ini cara yang terakhir tadi. Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan oleh Al-Albani. Jadi tiga cara semua. Cara duduk tiga cara. Bangkan tancapkan kaki kanan, kaki kiri dimasukkan ke bawah betis atau di antara betis dan paha, itu sudah dua. Kemudian ya kaki ketiga, dua-dua kaki diarahkan ke bagian kanan. Ini boleh ya kalau kita sholat sendiri. Kalau sholat berjemaah mungkin agak sulit ya, betul kan? Mengganggu orang kalau kita arahkan semua ke kiri. Yeah. Ini masya Allah hadis-hadis yang disampaikan. Kemudian kata beliau, faida salama selesai sudah selesai. Faida salama istighfaru salatan. Kalau dia salam, sudah kita bahas salam tadi, maka dia istighfar tiga kali. Ya, dia istighfar tiga kali. Wakal kemudian dia katakan, Allahumma anta salam, wa minka salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini yang dibaca setelah istighfar. Ini sah dari Nabi dalam riwayat Imam Muslim rahimallahu taala dari Tsauban radhiyallahu taala beliau berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara salatan. Apabila ya Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari salatnya, maka beliau beristighfar tiga kali. Faqal dan beliau berkata, dia beliau berucap, Allahumma anta salam, wa minka salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya? Ini yang dibaca. Kemudian boleh dia datang baca dikir-dikir yang diajarkan setelah itu. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Ya? Dia baca-baca dikir yang disyariatkan. Dengan ini sudah selesai sifat sholat. Setelah itu cuma akan datang, beliau akan membawakan kesimpulan umum yang terlewat dari rukun dan wajibnya sholat. Dari rukun dan wajibnya sholat. Insya Allah kita baca nanti ini, tanggung. Karena kita baca 10 kali sebagai kesimpulan ini dia. Semuanya akan disimpulkan oleh penulis. Arkanuha itna asyar. Rukunnya kalau disimpulkan dari apa yang terlewat berarti ada 12. Ya, sementara wajibnya, ya wajibnya ada 7. Walaupun sebagian jadi perselisihan, kita akan lihat apa saja yang dia masukkan dalam yang wajib. Selain itu adalah sunnah. Selain itu adalah sunnah. Kemudian langsung masuk di istilahnya pembahasan sujud sahwi. Insya Allah ini kita ambil hari Senin. Hmm.